rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan dalil yang berikutnya tentang bab tahrimul al-uquq wa qati'atir rahim, haramnya durhaka kepada kedua orang tua dan memutuskan hubungan tali silaturahim, yaitu hadis dari sahabat Abi Bakrah. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah wa'an Abi Bakrah Nufai' bin al-Harith radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala unabbi'ukum biakbaril kabair salasan. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa. Faqala ala wa qawlu zur wa shahadatu zur fama zala yukarriruha hatta kulna laytahu sakat. Muttafaqun alaih. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dari sahabat Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harith. Nufai' bin Al-Harith bin Kaladah. Abi Bakrah bernama Nufai' bin Al-Harith bin Kaladah. Ibnu Amr As-Saqafi. Beliau memiliki kunyah Abu Bakrah. Seorang sahabiyun masyhur, sahabat yang terkenal bi kunyatihi, dengan kunyahnya Abi Bakrah. Ya, sahabat Abi Bakrah. Ternyata namanya Nufai' bin Al-Harith bin Kaladah Ibnu Amr As-Saqafi. Beliau seorang sahabat yang masyhur dengan kunyahnya sebagaimana sahabat Abu Hurairah. Qala wa qila ismuhu masruhun. Dan dikatakan, ya, Abu Bakrah, ya, pendapat yang lain menyatakan nama beliau itu masruh. Nah, ini satu pendapat. Ya. Aslama bi Taif, thumma nazala al-Basrah. Wa mata biha. Sahabat Abi Bakrah, beliau masuk Islam di Taif. Kemudian tinggal di Basrah, ya, Basrah di Irak. Wa mata biha, dan wafat di Basrah. Sanatun ihda au ithnatain wa khamsin, pada tahun 51 atau 52 Hijriyah. Ini sedikit, ya, sekelumit tentang biografi sahabat Abi Bakrah. Dan juga di sana ada yang namanya juga Nufair, ya, bin Al-Harith. Ya, sama dengan sahabat Abi Bakrah. Tapi Nufair bin Al-Harith di sini, ya, dia seorang yang matruk. Ya. Hadisnya ditinggal. Nufai bin Al-Harith ini bernama, berkunyah Abu Daud Al-A'ma. Abu Daud Al-A'ma, dan masyhur dengan kunyahnya, yaitu Abu Daud Al-A'ma. Namanya Nufai bin Al-Harith juga. Tetapi beliau adalah orang Kufi, ya, orang Kufah, orang Irak. Ya. Yuqalu lahu Nafi', ada juga yang mengatakan namanya Nafi'. Dan Abu Dawud Al-A'ma ini, ya, Nufai' bin Al-Harith, matruk, seorang perawi yang matruk. Ya. Waqad kadzabahu Ibnu Ma'in, telah didustakan periwayatannya oleh Al-Imam Ibnu Ma'in. Ya. Wahuwa minil khamisah, dan beliau ini hidup di kurun yang kelima. Enam. Adapun dalam hadis ini, ya, Nufai bin Al-Harith bin Kaladah Abu Bakrah, ya, seorang sahabat, ya, yang masyhur. Wa an Nabi Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritakan tentang dosa-dosa besar, ya, dosa besar yang paling besar. Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW tiga kali. Salasan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maka para sahabat menjawab, kulna bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW bersabda, al-ishraku billah, dosa besar yang paling besar, yang pertama adalah al-ishraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syirik? Syirik itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sujud, dia berdoa, dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik. Naam. dia berharap kepada selain Allah, dia meminta tolong kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, menyembelih hewan untuk selain Allah. Nah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan. Ketika seorang menjadikan selain Allah tempat untuk dia sujud, tempat untuk dia minta, berarti dia telah menyamakan kedudukan selain Allah dengan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti seorang yang melakukan kesyirikan, dia adalah seorang yang telah menjadikan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat. Karena selain Allah, mereka adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Nah, orang-orang Nasara menyembah Isa, Ibnu Maryam. Orang-orang Yahudi, Uzair, orang-orang Hindu, dewa-dewa, orang Buddha, patung-patung yang mereka sembah. Itu semua adalah selain Allah. Dan mereka itu semua adalah makhluk yang Allah ciptakan. Maka dosa besar yang paling besar yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah adalah yang memberikan rezeki. Hak Allah adalah yang memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Hak Allah yang memberikan pertolongan. Tetapi ketika itu semua diberikan kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan tandingan selain Allah dalam hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan. Karena dia terkait dengan hak. Man hum ahakun nas bil wilayati wa ri'ayatihi. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang paling besar, karena terkait dengan hak orang, manusia yang paling berhak dalam wilayah, wilayah kekuasaan dan kepemimpinan dalam keluarga, yang mereka kedua ini adalah al-walidain, kedua orang tua. Manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya, kedua orang tua. Ketika seseorang dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia telah melakukan kezaliman karena tidak memberikan hak yang semestinya ya, dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan ya, kepada kedua orang tuanya. Naam. Qala wa kana muttaki'an fajalasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan bersandar. Fajalasa. Lalu beliau pun ya berubah posisi menjadi duduk. Ini dijelaskan ya. Jadi menjelaskan keadaan sebuah hadis ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis tersebut? Ya, ketika Rasulullah SAW sedang bersandar, lalu beliau pun tiba-tiba duduk, ya, berubah sikap, dan beliau pun mengatakan, "Ala wa qawlu zur, wa syahadatu zur, famazala yukarriruha." Terus menerus beliau mengatakan, "Ala wa qawlu zur." Wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur, wa syahadatu zur, terus diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kulna, sampai kami pun berkata ya, laitahu sakat. Ya. Kalau seandainya beliau diam. Ya. Artinya terus diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengisyaratkan kepada kita bahwasannya ya qaulu zur wa syahadatu zur merupakan ya perkara dosa besar yang berbahaya, yang paling besar. Nah, karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan santai ya, sedang sandaran santai, tiba-tiba beliau pun ya berubah sikap, duduk ya serius. Naam. Ala wa qawlu zur. Ya. Hati-hati kalian dengan ucapan-ucapan zur. Ya. Ucapan-ucapan palsu. Ucapan-ucapan dusta. Wa syahadatu zur. Dan persaksian yang dusta. Naam. Hati-hati dengan ucapan yang dusta. Ya. Hati-hati dengan persaksian yang dusta. Naam. Karena kedua ini adalah akbarul kabair, termasuk daripada dosa, dosa besar. Naam. Ya. Kenapa Rasulullah SAW ya, ketika beliau menyampaikan qaulu zur wa syahadatu zur, berubah sikap, bahwasannya ucapan-ucapan yang dusta dan persaksian yang dusta ya, itu bahwasannya seseorang menyangka seorang yang bersaksi itu adalah orang yang ahsan, orang yang baik terhadap ya, orang yang dia bersaksi kepadanya. Ya. Seorang saksi ya, seakan-akan dia adalah orang yang baik, ingin menjelaskan sesuatu ya, sebagai saksi terhadap sebuah kejadian. Ya, seakan-akan dia menyaksikan kejadian tersebut. Ternyata, ya asa'u ila nafsih, asa'u ila man syaidalah, asa'u ila man syaida alaih. Tapi ternyata Naam. Dia telah melakukan kejelekan kepada dirinya. Ya. Mendustai dirinya. Telah menjelekan ya. Orang-orang yang menjadikan dia sebagai saksi. Dan ya, orang-orang yang ya, dia bersaksi atasnya. Maka ini merupakan kejelekan. Ya. Dengan dia mengucapkan ucapan yang dusta. Dengan dia bersaksi dengan saksi yang dusta. Nah, hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya. Jangan dianggap remeh. Ya. Ucapan yang dusta. Persaksian yang dusta. Nah, karena ini merupakan ya, dosa besar yang paling besar. Ya. Nah, dia bersaksi dengan saksi yang dusta untuk menyelamatkan saudaranya yang salah. Ya. Nah, atau dia bersaksi dengan saksi yang dusta untuk menjerumuskan saudaranya. Nah, hati-hati. Ya. Ya, ini perkara yang ya, serius, ya. Bukannya main-main. Ya. Dia harus melihat sendiri kejadiannya, bukan dari kata orang ini dan itu. Ya. Nah, dan ketika dia tidak jelas, maka ya, jangan dia berdusta, melihat dengan jelas. Sebagaimana kisah ya, sahabat yang melihat sahabat yang lain di balik tirai ya, dengan cahaya lampu dari dalam ya, seakan-akan melakukan perkara ya, yang melanggar syariat dan ini ya adalah ya, sebuah tuduhan ya, karena dia tidak jelas melihatnya, hanya sebuah bayangan. Nah, tetapi ketika dia bersaksi dia harus betul-betul melihat ya, dan tidak boleh ya dia bumbui ya kisahnya dengan cerita-cerita yang dusta. Famazala yukarriruha, maka beliau pun terus-menerus mengulang-ulang ucapan tersebut sampai kami pun ya, berkata laitahu sakat, kalau seandainya beliau diam ya. Muttafaqun alaih. Maka dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya berbuat durhaka kepada kedua orang tua merupakan perkara yang haram. Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan oleh Rasulullah SAW pada macam dosa besar yang paling besar setelah ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ya, jagalah ya, diri kita, lisan-lisan kita, perbuatan kita terhadap kedua orang tua kita. Sayangilah mereka, hormatilah mereka, hargailah mereka, berkata lembutlah kepada mereka. Nam, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.